Mitra bisnis, pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Januari tahun depan. Ada dua opsi yang saat ini sedang dibahas. Opsi pertama, melarang semua mobil plat hitam menggunakan BBM bersubsidi. Sedangkan opsi kedua, hanya melarang mobil plat hitam tahun produksi 2005 ke atas. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Dewan Pengawas Gaikindo, Bambang Trisulo. Pak Bambang, apa komentar Anda? Kalau terhadap produksi penjualan, dampaknya tidak signifikan, hampir tidak berdampak. Karena apa? Sebetulnya kan penjualan itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi, bukan karena harga dari ini apa BBM. Tapi kalau distribusi atau katakanlah pengadaan BBM memang berdampak. Tapi kalau harganya enggak, ya jadi apa itu penjualan dan produksi kendaraan bermotor itu berdampak hanya karena pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhannya masih bagus, ya tentu penjualan dan produksinya bagus. Kenapa begitu, Pak? Mobil itu adalah alat produksi untuk manusia dan barang. Barang pindah karena dipindah bisa karena mobil. Nggak ada mobil susah mindahin barang. Mobil itu mulai dari truk sampai mobil pribadi ya. Mobil pribadi juga dipakai untuk bekerja, untuk transport, untuk memindahkan barang juga, gitu kan? Poinnya adalah mobil diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan pertumbuhan produksi dan penjualan. Sedangkan harga BBM itu tidak secara signifikan atau langsung mempengaruhi. Berapapun tingginya, ya orang akan mengadjust dirinya untuk menggunakan sebaik-baiknya kan. Nah kalau dia dipakai untuk prinsip-prinsip ekonomi, ya dia adjust harganya. Yang terjadi secara nggak langsung pasti inflasi nanti. Tapi pertumbuhan mobilnya sendiri jalan terus. Bagaimana dengan mobil murah? Apakah calon pembeli tidak akan menunda pembelian? Bahwa mereka berkurang kegiatannya, iya. Mereka berkurang artinya ya pelesirnya berkurang. Yang nggak perlu-perlu berkurang karena mahal. Mahal loh ya. Bukan karena nggak ada BBM ya. Lain kalau nggak ada BBM. Kalau nggak ada BBM, dia terpaksa. Dan itu kegiatan ekonominya bisa turun. Tapi kalau harganya, dia akan menghemat di tempat lain. Demi untuk periuk nasinya juga. Atau misalnya dia jualan kacang, jualan kacang goreng. Jadi naik kan. Atau porsinya dikecilin. Kalau jualan mie, semangkok atau apa begitu ya. Pakai mobil gitu. Nah, BBM-nya naik. Ya, kalau itu dihitung sebagai cost daripada usaha dia, ya dinaikkan harganya. Nah, jadi akan ada balance atau adjustment ekonomis. Jadi prinsipnya, saya malah mengusulkan tidak ada subsidi di BBM. Dimulai sekarang, selesai 5 tahun lagi, bertahap 5% tiap 6 bulan. Mereka akan ngejar sendiri, terjadi inflasi, tetapi kan bertahap. Demikian Bambang Trisulo, saya Kiki Wijaya.